Salah Syabintang. Oke. Okay. Kali ini kamu mau nyanyi lagu apa, Salsa? Kamu nanya? Aku nanya apa? Oke, okay. Kamu nanya-nanya. Oke, okay, lanjut aja ya. Ayah, kapan kamu pulang? Pikiranku selalu terbang melayang. Tak pernah ada kabar darimu. Walau ku tahu kamu online melulu. Katamu ini cuma seminggu, tapi rasanya seperti sewindu. Ternyata sulit ku jauh darimu tanpa genit dan manja-manja denganmu. Meluklah tubuhku, kecup keningku, tenangkan hatiku yang merindukanmu. Aku tak ingin kau tinggal. Tinggalkan. itu lagu ayang. Iya, lagu ayang, ayang. Kamu nanya, kamu nanya itu lagu apa? Iya, banyak nanya, iya. Lagu ayang, lagu ayang, baby. Jangan lupa singgahnya, jangan lupa jualan. Thank you.